Pokoknya tetap berkarya terus, oke? Spesial untuk Nemova Indonesia semua yang ada di rumah, cinta tak terpisahkan. New Monata, Sopo Sing Karo. Tresno iki tutu mong tolanan. Sing beneran lucu. Kabe mau amerko kahanan. Sing tak calo kesabaran, mugi Allah paring kesempatan. Mengedam hatiku, ben aku cintaku bak kepalsu. Ah, yang penting kita gak terpisahkan. Genok kandolani hati kane nyulayani janjimu sehidup semati hamung ono ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi denokan dolani hati tekane nyulayani. Pastikan ku buktikan, bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang. Oke, jangan pindah ke lain hati. Tetap di New Monata Official.